Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي وأخواتي الكرام، عزني وعزكم الله جميعا. Alhamdulillah antum telah mendengarkan dari dua al-fadil al-ustad, dari dua ustad yang mulia, beberapa nasihat yang semoga menjadi bekal kita dan juga sebagai penghibur hati kita dan juga sebagai koreksi diri kita dari ilmu yang bermanfaat, dari wejangan-wejangan, sehingga hati kita senang, parah, bahagia mendapatkan nasihat-nasihat, terlebih-lebih lagi di zaman fitnah, untuk senantiasa kita sering-sering mencari ilmu, mendekatkan diri dengan ahlul ilmi agar kita tidak terbawa arus yang begitu dahsyat, tidak terbawa keadaan suasana sehingga membuat hati kita bimbang dan ragu. Tapi dengan kita mendatangi alul ilmi dan juga kita mendatangi majelis-majelis ilmu, akan hilang penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita ketika kita mengikhlaskan diri karena Allah dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan judul yang diberikan oleh panitia, kita katakan berbahagialah orang-orang yang dia mengerti akan makna cinta. Berbahagialah orang-orang yang mengamalkan atau mengerti makna cinta tersebut sehingga ia mengetahui kepada siapa dia harus mencintai dan kepada siapa dia harus membenci. Dan dia bisa mengarahkan cintanya itu kepada sesuatu yang hak, yang pantas untuk diberikan kepadanya kecintaan. Dan juga kita katakan merugilah orang-orang yang tidak mengerti makna cinta sehingga ia khianati cintanya, dia sia-siakan cintanya, bahkan na'udzubillah dia gunakan cintanya pada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah cinta, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, al-mahabbah dan iradah itu hampir tipis bedanya. Maka digandengkan dalam penjelasannya al-iradah wal-mahabbah. Kecintaan, keinginan, ya, hampir sama, mirip. Makanya dikatakan al-harakatul iradiyah kulluha tabi'atun lil iradah allati tuhrikul murid ila fa'ala ma yaf'al. Maka tergeraknya keinginan semuanya itu karena mengikuti keinginan-keinginan yang ia ingini sehingga dia melakukan apa yang dia perbuat untuk mencapai apa yang dia inginkan. Nah, maka gerakan atau tergeraknya seseorang kepada yang apa yang ia inginkan ketika terbimbing kepada apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia akan selamat. Nah, maka harakatul asliyah, pokok ya bergeraknya keinginan seseorang itu tidaklah tetap kecuali ada pada keinginan dan kecintaan, irada dan mahabbah. Maka mahabbah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, allati tuhrikul muhib fi talabil mahbubihi alladhi yakmulu bihusulihilah. Kalau tadi keinginan itu ya tergerak ketika ada sesuatu yang dia inginkan, kemudian dia melakukan perkara-perkara agar mencapai apa yang dia inginkan. Demikian pula kecintaan, seseorang yang cinta akan tergerak untuk mencari yang ia cintai, ia sempurnakan untuk mendapatkannya, bahkan di sana adanya pengorbanan karena sebuah cinta, seperti yang sudah antum dengar tadi, ya, nasihat. Bagaimana ketika seseorang ya terliputi kecintaannya kepada sesuatu, apa yang ia lakukan? Pengorbanan. Nah, dia rela, kalau istilahnya, aku akan menyeberangi lautan walaupun luas lautan itu tidak bertepian. Aku akan daki gunung walaupun tinggi demi sang kekasih. Ya kan? Itu demikian kecintaan. Nah, adanya pengorbanan. Maka dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, maka ketika fatuharriku muhibur rahman wa muhibul quran wa muhibul ilmi wal iman wa muhibul mata' wal asman wa muhibul awsan wal sulban wa muhibul niswan wal murdan wa muhibul altan wa muhibul ikhwan fatuthiru min kulli qalbin harakatin ila mahbubihi min hadhil asya. Maka orang yang ketika dia cinta kepada Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, atau dia cinta kepada Al-Qur'an, atau juga cinta kepada ilmu dan keimanan, demikian pula kecintaan yang lainnya, ketika seseorang cinta kepada kesenangan-kesenangan, cinta orang-orang yang beribadah kepada selain, cinta kepada berhala-berhalanya, kemudian orang-orang yang bermaksiat, cinta kepada para wanita, dan juga orang-orang yang cinta kepada autan negerinya dan cinta kepada saudara-saudaranya, mesti tergerak pada hati masing-masingnya untuk dia mencari atau berusaha, berkorban, melakukan untuk orang yang dicintainya atau sesuatu yang ia cintainya. Itu mesti. Maka fatuhariku inda zikri mahbubihi minha duna ghairi. Maka dia tergerak ketika disebut yang dicintainya. Bergetar. Ketika seseorang disebut, kalau dulu masa mudanya lagi jatuh cinta, kalau disebut namanya bergetar hatinya, seperti itu. Demikian pula orang yang cintai kepada yang lainnya, kalau dia senang pada sesuatu, ingat. Demikian pula orang-orang yang mencintai Allah akan tergetar hatinya ketika ingat kepada Allah. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, bergetarlah hatinya karena cinta kepada Allah dan rasa takut kepada Allah. Maka masing-masing orang akan tergerak. Ketika disebut yang cintainya, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang diridhoi oleh yang dicintainya. Kemudian kata beliau, walihada tajidu muhibun niswan wa sibyan wa mahabbatul qur'ani syaitan bil aswat wal alhan la yutahariku inda simail ilmin wa syawadil iman wala inda tilawatil qur'an hatta idha dhukira lahu mahbubuh ihtajjat lahu warruba wa taharraqa batinuhu wa zahiruhu sawqan ilaih wa tarban li dhikrih. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau seorang yang cinta kepada sesuatu, dia tergerak untuk ingat dan juga tergerak melakukan sesuatu kepada, merasa rindu kepadanya, maka tidaklah tergerak. Oleh karena itu engkau dapati orang-orang yang cinta kepada syahwat wanita, kemudian juga kepada Qur'an syaitan, artinya lagu-lagu, suara-suara dan dendang-dendang yang melalaikan, entah itu bentuknya syair, entah itu bentuknya nasyid, entah itu bentuknya musik-musik atau juga lagu-lagu irama-irama, dia tidak akan tergerak ketika mendengar ilmu dan juga ketika mendengar dibacakannya Al-Qur'an atau ketika dijelaskannya tentang masalah keimanan, tentang masalah agama, tidak akan tergerak. Tapi kalau sudah disebutkan yang dia cintai, baru hatinya akan senang, akan tergerak berkorban untuk melakukannya, mendapatinya, seperti itu. Demikian pula orang yang cinta karena Allah, dia akan senang ketika disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, rindu untuk segera mendatangi masjid ketika dipanggil. Rindu akan majelis-majelis ilmu karena sudah cinta di dalam hatinya. Rindu untuk dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah. Dan kalau diperdengarkan yang selainnya, dia dengar perkara-perkara lagun, musik atau nasyid, telinganya akan merasa sakit, hatinya akan merasa sakit. Demikian. Maka masing-masing orang yang cinta itu akan tergerak pada sesuatu yang ia cintai. Adapun yang tadi yang sudah disebutkan, kalau engkau dapati orang yang cinta kepada syahwat, cinta kepada perkara-perkara karu syaitan, suara-suara yang merdu dari nyanyian-nyanyian, lagu-lagu, an-nasyid, maka dia tidak akan tergerak kalau dia mendengarkan ilmu. Baru duduk sebentar, iya. Karena yang dicintai bukan itu. Apalagi mendengarkan Al-Quran. Tapi kalau sudah didengarkan apa yang dia cintai, baru semangat. Iya kan? Demikian. Coba perhatikan. Orang yang cinta, gemar bola, kalau ada pertandingan-pertandingan, semangatnya luar biasa. Iya. Dia tonton semalam suntuk demi melihat pertandingan yang dia sukai, apalagi kesebelasan yang dia senangi. Mesti seperti itu. Iya. Masing-masing akan tergerak pada apa yang dia cintainya. Entah itu bentuknya syahwat, entah itu bentuknya yang lainnya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa kullu hadzal muhabbatilah mudhimalatun siwa mahabbatullah wa mawalaha min mahabbati rasulih wa kitabih wa dini wa auliyaih, fa hadhihi mahabbat tadum wa tadumu samaratuha wa na'imuha bidawami min man ta'alluqat bihi wa fadluha 'ala sa'iril mahab ka fadl man ta'allaqat bihi 'ala ma siwah. Wa idza intaqatat 'alaikul muhibbin wa asbabu tawatuhum wa tahabihim lam taqatti asbabuha. Kata beliau, maka masing-masing apa yang dicintai ini adalah batil, yaitu yang dicintai selain Allah batil dan akan hancur dibandingkan mencintai Allah, dibandingkan mencintai Rasulnya, kitabnya, mencintai wali-walinya, mencintai ahlul khair, mencintai ahlul tauhid, mencintai ahlus sunnah, maka kecintaannya akan terus menerus. Kalau cinta selain ini akan hancur. Dan akan terus menerus kecintaan kepada Allah, dan akan berbuah kepada kebaikan dan kenikmatan, dan akan terus tergantungnya dan keterikatannya, keutamaannya kepada semua yang dicintainya. Dan apabila telah terputus hubungannya, tapi tetap masih ada hubungan. Iya. Dan sebab-sebab kecintaan mereka tidak akan terputus sebab-sebabnya. Berbeda dengan kecintaan selain Allah dan Rasulnya, maka kelak dia akan terputus. Ya mungkin di dunia dia siap berkorban, ya mungkin di dunia dia mengorbankan apa yang dia miliki untuk mendapatkan kecintaannya, tapi nanti akan terputus, akan berlepas diri orang yang cinta semata-mata sosok pribadi, bukan karena cintanya karena Allah, akan terputus. dan akan berlepas diri. Seperti orang-orang yang dia beribadah kepada selain Allah, dia mencintainya, itu akan terputus. Seperti orang yang dia mencintai sosok ustaz, atau juga orang-orang yang dia ngefan kepadanya karena dunianya, karena kepiawaiannya atau yang lainnya, kata kepandaiannya, akan terputus kalau bukan cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-166. Idza tabarra alladziina ittaba'u min alladziina ittaba'u wa ra'aw al-'adzaaba wa taqatta'at minhumul asbab. Dan ingatlah ketika berlepas diri orang-orang yang utubi'u, orang-orang yang diikuti nanti dari orang-orang yang mengikutinya, ketika mereka melihat azab dan terputuslah asbabnya atau kecintaan mereka. Nah, kalau seseorang dia mencintai manusia karena selain, bukan karena Allah, akan terputus. Nah, tapi kalau dia mencintainya karena Allah, maka akan terus langgeng. Ya, sampai nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia mencintainya karena Allah. Dijelaskan tafsirnya ayat ini, berkata Atha dari Ibnu Abbas, akan terputus atau akan berlepas diri orang-orang yang diikuti dari orang-orang yang mengikutinya ketika mereka melihat azab, terputus asbab, artinya terputus al-mawaddah, kecintaannya. Iya, dulunya mungkin dibela-bela. Pokoknya kalau dari ustadznya benar, dari yang lain tidak. Walaupun sudah dinasehati, tetap. Kenapa? Karena cintanya kepada sosok seorang ustadz itu. Iya. Atau kecintaan-kecintaan yang lainnya. Maka nanti orang-orang yang diikuti akan melepas diri di hari kiamat nanti dari orang yang mengikutinya. Dikatakan oleh Mujahid, al-asbab, maksudnya tawassulluhum fid dunya, akan terputus hubungan mereka yang tadinya dia jalin di dunia. Nah, dan berkata Dhahak, yakni taqatta'at bihumul arham wa tafarraqat bihumul manajil finnar, yakni terputus hubungan rahim mereka dan berpisah dengan mereka ketika menduduki tempat di neraka. Dan dikatakan Abu Saleh, terputus amalannya. Maka kata Ibnu Qayyim, kullu haq, semua maknanya adalah hak. Iya. Maka di sini jelaslah bahwasanya kecintaan tersebut ada yang terpuji, ada yang tidak terpuji. Kecintaan yang terpuji adalah ketika kecintaan itu kepada Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kecintaan yang membuat dia madarat, bahaya bagi dirinya di dunia dan di akhirat, adalah kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang pembagian mahabbain. Mahabbah ada yang nafi'ah dan ada yang mudharrah, seperti sudah kita singgung tadi. Mahabbah yang nafi'ah as-salasah anwa. Mahabbah yang mengandung di sana adanya manfaat itu ada tiga jenis, ada tiga jenis. Yang pertama adalah mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan ibadah. kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam ibadah dibangun di atas mahabbah wal khauf, raja wal khauf, raqbah war rahbah. Dan ini pembahasannya adalah di dalam at-tahir. Seseorang cinta kepada Allah sehingga ia siap diperintah, senang ketika disebut nama Allah, dan tentunya disertai dengan adanya rasa khauf kepada Allah. Karena cinta yang benar kepada Allah mesti adanya rasa takut. Takut kalau yang dicintainya marah sehingga dia melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takut untuk melanggar batasan-batasan yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mahabbatu fillah, yaitu kecintaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada syariatnya. Cinta enam kepada orang-orang yang mencintai Allah, cinta kepada ilmu, cinta kepada kebaikan, cinta kepada amalan-amalan saleh. Ini adalah mahabbatu fillah. Wa hamadu ma yu'inu ala ta'atillah ta'ala wa jinabin maksiyatih. Yang ketiga adalah cinta kepada perkara-perkara yang bisa membantunya di dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan bisa menjauhi dari maksiat kepada Allah. Nah, entah itu kaitannya dengan berteman, dia akan bisa memilih mana teman-teman yang bisa membantu dia dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Iya. Dan dia akan menjauhi teman-teman yang sekiranya teman ini bisa menterjumuskan dia di dalam bermaksiat kepada Allah, dia akan jauhi. Nah, adapun mahabbatul dharrah, kecintaan yang bahaya, juga ada tiga. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yang pertama mahabbatu ma'allah, yaitu kecintaan yang syirik. Kecintaan yang syirik. Nah, lawan dari mahabbatullah. Seperti yang sudah antum dengar tadi penjelasannya oleh Ustaz Abdullah Al-Jakarti. Kemudian mahabbatu ma yubghiduhullah, mencintai apa yang Allah murkai. Sesuatu perkara yang dilarang tetapi dia mencintainya. Sesuatu yang dimurkai oleh Allah tetapi dia mencintainya. Ini nah, tentunya kalau dia tahu hakikatnya pasti akan menjauh, tetapi toh terjatuh juga orang itu. Iya. Kepada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari cinta-cinta yang muharramat. Cinta yang menyebabkan buta matanya sehingga dia tidak bisa melihat mana yang manfaat bagi dirinya. Nah, padahal Allah murka. Seperti tadi yang sudah disebutkan. Aneh, kadang orang melihat, ya, pokoknya anak mau menikah sama si fulana. Tapi ya akhi, begini-begini si fulana itu begini. Iya, enggak. Pokoknya, nah itu namanya cinta buta. Iya, namanya cinta buta. Padahal itu perkara yang dimurkai oleh Allah. Nah, dia tidak bisa membedakan mana yang manfaat dari dunia karena sudah buta. Ini bahayanya. Cinta buta. Nah, ma istilah ada cinta buta. Maka cinta itu memang kadang bisa membutakan hati. Iya. Maka di sana bermainnya adanya asyahwat. Syahwat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedahnya, itulah bahayanya, di antara bahayanya Facebook. Bahayanya berselancar di internet tanpa batas. Kenapa? Karena syahwat akan mendompleng dia. Iya, baru dapat berita dari Facebook, demikian-demikian, enggak kelihatan kenyataannya benar atau tidak, pokoknya sudah menghayal. Masya Allah, anak bisa punya ini, baik sekali. Ya akhi, dinasehatin. Antum baru kenal di Facebook, tapi kok sudah, Masya Allah, seperti orang. Ya, itu dia. Itu bahayanya cinta. Ya. Padahal kalau kita lihat, cantiknya apa sih? Enggak cantik-cantik juga. Tapi kenapa tak dia mau? Itu dia, cinta buta. Nah, makanya bahaya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berikan, itu yang lebih baik dari dia. Enggak, ada yang mau ini. Itu demikian. Nah, kalau orang sudah cinta kepada sesuatu yang haram, ini bahaya, bisa membutakan hati. Dan yang lainnya juga. Entah dia cinta kepada seseorang yang dia di atas batil. Sudah jelas di atas kebatilannya. Nah, sudah dijelaskan terang, jelas. Bagaimana keburukannya dari akhlaknya, dari fikrahnya, dari akidahnya, dari seluk beluknya dia. Tapi kenapa toh orang masih juga membela-bela orang yang sudah keadaannya seperti itu? Itu karena al-hub binta. Membuat sesat jalan orang. Nah, kenapa? Karena adanya kecintaan kepada sosok pribadi orang ini. Dia tidak bisa mana mengenal al-haq yang ada pada dia. Dia tidak bisa menimbang kejelekan-kejelekan yang itu perkaranya masalah manhaj, masalahnya masalah keyakinan. Dia tidak bisa. Apa tadi? Nah, karena adanya rasa cinta. Dan apalagi ditunggangi dengan adanya as-subhat. Nah, kerancuan-kerancuan penjelasan tentang orang ini atau yang lain. Nah, demikian ya ikhwah. Kemudian juga yang berapa tadi? Yang kedua dari jenis kecintaan yang mudarat. Yang ketiga adalah mahabbatu ma taqatta mahabbatih an mahabbatillahi ta'ala au tanqusuha. Yaitu kecintaan yang berbahaya yang ketiga adalah cinta kepada perkara-perkara yang bisa memutus kecintaannya dia dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala atau bahkan menguranginya. Memutus atau sekedar menguranginya. Nah, seperti misal cinta kepada istri boleh apa tidak? Hah? Bukan boleh lagi, ya harus. Masa nikah enggak cinta sama istrinya? Cinta kepada anak perkara yang mubah. Senang kepada kendaraan yang bagus. Boleh apa tidak? Saya boleh. Punya pengen rumah ini, saya senang rumah demikian. Ya. Tapi ketika sampai bisa memutus kecintaan dia kepada Allah, jatuh kepada cinta yang mudarat. Betapa banyak gara-gara wanita yang dia mencintainya, dia bisa menyimpang. Seperti siapa contohnya? Contohnya siapa sering yang menjadi khawarij siapa? Siapa? Siapa? Imran bin Hitham. Apa sih menyebabkan dia menyimpang? Wanita cinta kepada apa? Pujaannya. Ya kan? Nyimpang jadi khawarij. Nah, betapa banyak gara-gara cinta kepada seorang wanita yang dia lihat katanya cantik, dia ceraikan istrinya yang Masya Allah selama ini melayani dia, tapi karena gara-gara dia melihat yang haram, dia ceraikan. Nah, ya kalau misalnya mau nambah ya jangan begitu. Ya, kalau mau nambah. Ya bilang saja terus terang, berani enggak? Gitu kan? Iya. Enggak usah curi-curi, cari-cari di Facebook. Nah, ini bahayanya memang kalau suami dilarang untuk nambah. Iya. Kalau ada yang melarang, tapi ummahat salafiyah tidak seperti itu. Iya, dia akan persilakan. Iya. Yang penting adil gitu kan. Iya kan? Husnudzon, kita harus husnudzon pada istri-istri kita. Nah, enggak ada yang melarang istri kita itu. Cuman takut enggak adil. Begitu. Nah. Ini dia. Kalau dia mencintai suatu perkara yang tadinya mubah, kemudian mengurangi atau bahkan menghentikan cintanya kepada Allah, ini adalah termasuk cinta yang bahaya baginya. Nah, seperti juga contohnya misalnya, seseorang cinta kepada kedudukan, cinta kepada harta. Dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, seseorang yang dia tergerak untuk mencari sesuatu ridha manusia, dan dia takut celaan manusia, iya, ini adalah perkara, termasuk perkara yang membinasakan. Sehingga dia ingin kedudukan. Kenapa? Karena dicintai oleh manusia. Agar dia dicintai oleh manusia, ini bahaya. Itu berarti akan membuat dia binasa. Demikian pula harta. Nah, bahkan jatuhnya tadi putus cintanya kepada Allah sehingga dia terseret. Nah, na'udzubillah, minimalnya maksiat kepada Allah, ujung-ujungnya kufur kepada Allah ketika dia lebih mencintai apa yang dia kejar dari kedudukan dan harta. Nah, yang ngerinya lagi kalau kecintaan masalah jah kedudukan ini atau juga nantinya masuk padanya hubus suhrah, keinginan masyhur akan terkenal atau ingin dijadikan satu-satunya orang yang paling hebat atau paling berilmu, ingin ngeri lagi sampai ke situ. Yang ngerinya tertimpa hal ini kepada seorang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu. Ini bahaya. Iya. Maka kepentingannya, yang penting saya dapat dikenal. Nah, kalau ana diundang yang datang itu banyak, enggak sedikit misalnya, terkenal sebagai orang yang berilmu, ini ngeri lagi. Dan ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jatuhnya nanti iya akan, kalau dia seorang ulama, jatuh kepada ulama usu yang kepentingannya adalah kepentingan dunia. Nah, ini cinta yang menyesatkan. Iya. Kalau hatinya sudah tutupi dengan rasa cinta yang sehingga buta, tidak mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Maka disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk tipu daya syaitan adalah dia memberikan fitnah-fitnah kepada bentuk rupa. Dan ini juga termasuk kecintaan yang menyesatkan. ketika seseorang berangan-angan mencintai wanita ajnabiyah, tapi dia bilang ini kan karena Allah. Dia melakukan satu perkara-perkara yang itu adalah perbuatan maksiat, tapi dia nisbatkan karena Allah. Iya. Atau kita kasih contoh yang lebih tegas seperti nikah mut'ah yang ada pada Syiah. Apa sih alasannya mereka nikah mut'ah? Karena Allah. Kalau dia berzina, tidak ada embel-embel masalah din karena Allah, karena perkara fahisyah, semata fahisyah, jatuhnya kepada dosa, dosa besar. Tetapi ketika dosa besar itu nisbatnya karena Allah, maka jatuhnya kepada ad-dhalalah, kesesatan. Ya, ini mengerikan. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan masalah ini. Yudharuna lin-nasi anna mahabbatahum tilka surah lillah ta'ala wa yubtinuna ittikhadaha khadanan yataladhununa biha fi'lan aw taqbilan aw tamattu'an bimujarrad nadhar wal mukhadana wal mu'asyara wa ittikhaduhum anna hadha lillah annahu qurbah ta'ah huwa min a'zami dhalal wal ghayy wa tabdilid din. Iya. Kalau tadi dia berbuat zina, kalau istilahnya disebutkan dalam firman Allah yaitu akhdan wa khadanah, menjadikan wanita itu sebagai simpanan zina, na'udzubillah min dzalik. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menikahkan wanita yang bukan dengan cara yang syar'i. Kalau semata-mata dia melakukannya karena fahisyah, dosa besar. Tetapi di sini mereka menampakkan kepada manusia cintanya mereka kepada syahwat tadi pada wanita yang dijadikan selir atau gundik. Iya. Dia melakukan kesenangan-kesenangannya dengan keyakinan bahwasanya ini adalah karena Allah. Ini adalah qurbah. Dekat, mendekatkan diri karena Allah, ketaatan kepada Allah. Huwa min a'zami dhalal wal ghayy wa tabdil din. Ini adalah termasuk kesesatan yang paling besar, penyimpangan, ya, dan bahkan ini mengganti agama. Dari sisi mana? Aitsu ja'alu maqarraha Allah subhanahu mahbuban lah. Dari sisi mereka menjadikan perkara-perkara yang dibenci Allah itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah. Berarti dia mengganti agama Allah. Ngeri. Kalau orang mencuri, dia semata-mata atau kadang dia butuh, bahkan di ma'dzur, tinggal batasnya. Iya, dengan syarat-syarat ketentuannya. Tapi kalau dia mencurinya sudah ini karena Allah, ini karena perjuangan, fahadha huwa dhalal, inilah kesesatan. Ya, ngeri. Nah, seperti juga bom bunuh diri. Kalau bunuh diri sendiri itu masuknya dosa apa? Dosa besar. Tapi kalau sudah diembel-embeli karena Allah, karena ini jihad, itu adalah ad-dhalalat, kesesatan yang nyata. Nah. Tapi kalau dia mengatakannya ini hubbu fi, bahwasanya Allah mencintai perbuatan itu, jatuhnya apa? Kufur wasyirk. Yang ngeri lagi. Kalau semata-mata orang melakukannya tadi karena fahisyah kekejian, masuknya dosa, dosa besar. Tapi kalau dia sudah menyatakan ini karena Allah, jatuhnya kepada ad-dhalal. Tapi kalau dia mengatakan Allah mencintai perkara ini, masuknya adalah kufur wasyirk. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Banyak. Iya, hati-hati. seseorang terhadap perkara ini. Mungkin demikian yang bisa Anda sampaikan. Nah, semoga ada manfaatnya dan sebagai nasihat. Iya, agar kita berhati-hati menggunakan rasa cinta ini. Dan mana yang harus kita cintai dan siapa yang harus kita cintai. Dan sebatas mana kita harus mencintai. Tadi insya Allah dengan adanya pembagian al-mahabbah, ya secara garis besarnya kita memahami. Dan semoga menjadi bekal bagi kita. Dan yang terakhir adalah bahwasannya seseorang yang dia terjatuh kepada kecintaan selain Allah itu karena disebabkan al-jahl, kebodohan, maka obatnya adalah ilmu. Kemudian juga bisa jadi sebabnya karena jeleknya niatan dia. Nah, maka obatnya juga diperbaiki dengan ilmu agar niatannya lurus. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sehingga kita terbimbing tetap di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih ada penjelasan tentang salah satu penyebab dari tertutupnya hati seseorang sehingga yang mendominasi adalah hawa, diantaranya karena itu dia cinta yang tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan keikhlasan karena Allah, sehingga membuat dia buta hatinya. Yang dikedepankan adalah hawa nafsunya. Nah, mungkin insya Allah nanti Ustadz yang lain yang akan menyampaikan yang lebih rinci. Dan mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya Ana mohon maaf karena keterbatasan ilmu Ana. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu barakakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.